Jangan sentuh aku benci kamu. Aku jijik sama kamu. Jangan sentuh aku benci kamu. Aku jijik sama kamu. DJ Girl on the mix.